السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين وسهرمتي، kita lanjutkan kajian kitab Syarah Aqidatul Salaf Ashabul Hadis, yang kitabnya kitab Aqidatul Salaf wa Ashabul Hadis oleh Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah, al-Imam dari madhab Syafi'i, dengan syarahnya dari Syekh Rabi' hafizahullah, sampai pada ucapan musannif qala rahimahullah thumma dzakara عن ابن شوذب عن محمد ابن جحادة عن سلمة ابن كهيل عن هزيل ابن شرحبيل قال عمر، يعني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح. Dikatakan oleh musannif rahimahullah, kemudian disebutkan oleh Ibnu Syaudab dari Muhammad Ibnu Juhadah, dari Salamah Ibnu Kahil, dari Huzail Ibnu Syurahbi. Dia berkata bahwa Umar Ibnu Al-Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, "Law wuzina, kalau ditimbang imanu Abi Bakrin, imannya Abu Bakar, biimani ahli al-ardi, kalau ditimbang dengan imannya seluruh orang di muka bumi, la rajaha imanu Abi Bakrin, niscaya akan lebih berat imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu." Dibawakan ucapan ini oleh musannif untuk menunjukkan bahwa yang namanya iman berbeda-beda. Iman seseorang dengan iman orang lain tidak sama. Kalau saja iman seseorang dengan iman yang lainnya sama, sebagaimana kata Murji'ah, maka niscaya tidak mungkin Umar akan membanding-bandingkannya. Kalimat beliau, "Law wuzina imanu Abi Bakrin," kalau ditimbang imannya Abu Bakar dengan imannya orang-orang di muka bumi ini, niscaya akan lebih berat imannya Abu Bakar. Menunjukkan bahwa iman Abu Bakar lebih tinggi, lebih berat, lebih sempurna daripada iman-iman yang lainnya. Fahada dalilun ala annal iman yazidu wa yanqus wa anna imanan nas yatafawat, bahwasanya imannya manusia berbeda-beda. Qala Syekh Rabi hafizahullah dalam syarahnya, Abu Bakrin masyhudun lahu bil jannah. Abu Bakar dipersaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan surga. Dan termasuk dalam 10 orang yang diberitakan oleh Nabi dengan surga. Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Sa'ad fil jannah, wa Sa'id fil jannah, ila akhirih. Nabi SAW mempersaksikan beliau radhiyallahu ta'ala anhu bahwa beliau adalah ahlul jannah dalam keadaan masih hidup. Belum lagi beliau termasuk pengikut perang Badar yang juga disaksikan oleh Nabi dengan surga atau dengan ampunan. Wa idrika ya Umar Allah tala ala ahli Badar wa qala if'alu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum. Engkau tidak tahu wahai Umar bahwa Allah melihat pengikut perang Badr dan berkata, berbuatlah semau kalian, kalian telah dijamin dengan ampunan. Termasuk Abu Bakar. Dan ketika bayatul ridwan, berbayat di bawah pohon, Rasulullah SAW menyatakan, la yadkhulun nar ahadun bayat tahta syajarah. Tidak akan masuk neraka seorang pun yang berbayat di bawah pohon, termasuk Abu Bakar dalamnya. Allah juga berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh Allah telah ridha kepada orang-orang yang berbaiat kepadamu wahai Rasul di bawah pohon itu. Ini bai'at ridwan. Berarti sudah dijamin dengan keridhaan, termasuk Abu Bakar. Demikian pula ketika Rasulullah SAW dalam keadaan hijrah atau safar, ketika akan hijrah, beliau memilih untuk ditemani oleh Abu Bakar. Dan Allah sebut dengan tsaniyatnaini idhuma fil ghar, ketika keduanya ada di gua. Allah sebutkan pula, la tahzan innallaha ma'ana. Nabi menyatakan jangan khawatir, Allah bersama kita. Demikian pula Rasulullah SAW menyatakan, kalau saja aku diperbolehkan mengambil khalil, latakhadtu Abu Bakrin khalilan. Niscaya aku akan mengambil Abu Bakar sebagai khalil. Dan masih sekian keutamaan Abu Bakar yang sangat banyak, yang menunjukkan kalau iman beliau sangat tingginya, sangat sempurna. Sampai-sampai dikatakan oleh Umar, lawuzina imanu Abu Bakrin larajah. Lawuzina, kalau ditimbang imannya Abu Bakar dengan imannya manusia, penduduk bumi ini, la rajaha, niscaya akan lebih unggul, lebih tinggi imannya Abu Bakar. Wa yumkin anna Umar radhiyallahu taala anhu sami'a hadza min Rasulillah, dan memungkinkan sekali bahwa Umar mendengar seperti itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang disampaikannya perkara yang tidak mungkin dari ra'yu. Kalau diriwayatkan dari seorang sahabat sesuatu berita yang berita itu tidak mungkin dari pendapat pribadi, maka dikatakan bahwa itu hukumnya hukum marfu', bahwa mereka tidak mungkin dari dirinya tetapi dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wala syakka anna Abi Bakrin radhiyallahu taala anhu yatlul anbiya jami'an fil fadl. Dan tidak diragukan, enggak ada syak bahwa Abu Bakar adalah yatlul anbiya, berada di jajaran setelah para nabi. Artinya kalau diurutkan keutamaan-keutamaan manusia, tentunya para anbiya lebih dulu. Setelah para anbiya, Abu Bakar. Ini qul inna a'udzubikumullah. Seutama-utama manusia setelah nabinya adalah Abu Bakar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lahu hukmul marfu', yang hukumnya hukum marfu'. Ketika sahabat menyatakan dengan kalimat, kunna naqulu wa rasulullahi hayyun afdalu ummati nabiyyi ba'dahu Abu Bakrin thumma Umar thumma Uthman. Kami para sahabat berkata, dan Rasulullah masih hidup. Kalimat Rasulullah masih hidup itu cukup untuk menunjukkan bahwa hadis ini marfu'. Karena kalau saja ucapan mereka itu salah, dalam keadaan Rasulullah masih hidup, tidak mungkin akan dibiarkan oleh Rasulullah SAW. Pasti akan ditegur. Tidak. Yang lebih utama adalah Ali misalnya. Atau akan dikatakan salah kamu. Yang lebih utama adalah fulan. Tetapi sudah masyhur di kalangan para sahabat. Kunna naqulu wa Rasulullah hayyun. Kami berkata dan Rasulullah SAW masih hidup. Bahwasanya afdalu ummatin nabi, sebaik-baik umat Nabi Muhammad SAW setelah nabinya adalah Abu Bakr, thumma Umar, thumma Utsman. Berarti yatlul anbiya jami'an fil fadl. Fa afdalun nas ba'dal anbiya, maka sebaik-baik manusia setelah para nabi, minal awwalin wal akhirin, dari orang yang pertama sampai orang terakhir, dikatakan huwa Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Walihada kana yuwafiqur Rasul. Oleh karena itu Abu Bakar sering mencocoki Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fi katsirin minal asya. Dalam sekian banyak perkara-perkara. Abu Bakar ditanya dengan Rasulullah sallam ditanya, jawabannya sama. Qul inna a'udzubikumullah, sebagaimana pernah terjadi fi qissatil Hudaybiyah wa fi ghairiha. Apakah pada kisah Hudaybiyah ataupun kisah lainnya? Kisah Hudaybiyah adalah ketika Rasulullah SAW sudah bermimpi akan masuk ke Masjidil Haram dan memerintahkan seluruh kaum muslimin untuk berangkat haji ke Mekah. Orang-orang munafikin memilih untuk tinggal dan enggak mau ikut. Dan mereka berkata, kalian mendatangi musuh yang paling benci pada kalian, yang paling keras pada kalian. Apakah kalian cari mati? Maka munafikin terpisah. Setelah sampai di sana, terjadilah apa yang terjadi. Bai'at Ridwan, dan juga terjadi di sana perjanjian Hudaybiyah. Isi perjanjian Hudaybiyah diantaranya adalah bahwa kalian harus pulang tahun ini. Harus balik. Tidak boleh haji, tidak boleh umrah. Nanti tahun depan akan diberi waktu 3 hari saja, tidak boleh lebih. Dan siapa yang masuk Islam dari kami, dari Mekah ke Madinah, harus dikembalikan ke Mekah. Adapun yang murtad dari Madinah ke Mekah, tidak boleh dikembalikan. Sepertinya perjanjian yang timpang. Maka Rasulullah SAW mensujuinya. Beberapa sahabat gelisah. Ya Rasulullah, alasna alal haq, bukankah kita di atas kebenaran? Mereka sebelum ke Rasulullah, mereka ke Abu Bakar karena khawatir, karena takut, gak berani bertanya kepada Rasulullah SAW karena khawatir salah, khawatir begini. Maka mereka bertanya pada orang terdekatnya. Siapa orang terdekatnya? Abu Bakar Siddiq. Ya Abu Bakar, alasna alal haq, naam kun alal haq. Untuk apa kehinaan ini? Kenapa kita terima? Kenapa kita harus ngalah? Kenapa kita harus pulang? Nahnu rijal, kami ini orang-orang laki-laki, kami siap perang, kami siap bertempur. Qanina azakumullah. Kata Abu Bakar, apakah kalian percaya bahwa dia Rasulullah? Ya tentu, kami percaya dia Rasulullah. Kalau begitu, aku yakin bahwa Allah SAW tidak dusta, bahwa kita akan masuk Masjidil Haram. Tapi apakah Rasulullah SAW berkata tahun ini? Kata mereka, tidak. Kalau begitu, yakinlah bahwa kita akan masuk walaupun bukan tahun ini. Baru mereka tenang. Ketika dikatakan, ingatlah bahwa dia Rasulullah, ucapannya pasti benar. Tapi bukankah Rasulullah SAW sudah bermimpi bahwa kita akan masuk Masjidil Haram? Dan mimpi Rasulullah SAW adalah hak? Kata Abu Bakar, iya. Mimpi Rasulullah SAW adalah wahyu dan hak. Tapi apakah Nabi berkata dalam mimpinya bahwa itu adalah tahun ini? Mereka berkata, oh tidak. Kalau begitu pasti akan masuk, walaupun bukan tahun ini. Maka mereka bertanya pula kepada Rasulullah SAW dengan pertanyaan yang sama. Ya Rasulullah, mengapa kita terima perjanjian yang timpang seperti ini? Jawabannya persis seperti Abu Bakar. Apakah kalian beriman bahwa aku Rasulullah? Kata mereka, kami beriman ya Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Kalau begitu, apakah aku berkata tahun ini? Tidak, engkau tidak mengatakan tahun ini. Kata Nabi, kalau begitu pasti akan masuk, walaupun bukan tahun ini. Jawabannya persis dengan Abu Bakar. Ini adalah kejadian Hudaybiyah yang tercatat dalam sejarah, menunjukkan bahwa Abu Bakar sangat faqih. Sangat faqih. Dia ketika Rasulullah SAW berbicara, menyampaikan wahyunya, menyampaikan mimpinya, dia pahami betul. Rasulullah SAW menyatakan pasti masuk. Dan tidak mengatakan tahun ini. Ketika mereka dalam keadaan gelisah, Abu Bakar yang tenang. Pasti kita akan masuk, walaupun bukan tahun ini. Dan masih banyak kejadian-kejadian yang seperti itu. Bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mencocoki Rasulullah SAW. Qala, kata Syekh Rabi hafizahullah, wal isnadu sahih an Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dan sanad athar ini sahih, diriwayatkan dari Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Disebutkan sanadnya sahih karena rawi-rawinya adalah rawi-rawi yang thiqah. Disebutkan yang pertama adalah Ibnu Syaudab. Huwa Abdullah Ibnu Syaudab Al-Khurasani, dari Khurasan. Kunyahnya Abu Abdullah Al-Balkhi. Dia tinggal di Basrah, kemudian tinggal di Baitul Maqdis. Dan beliau adalah seorang yang dilahirkan pada tahun 86 Hijriah. Meriwayatkan dari Thabit Al-Bunani dan juga dari Hasan dan Tabaqatuhu. Yang meriwayatkan dari beliau adalah Ibnu Mubarak dan juga yang seangkat dengan Ibnu Mubarak. Wa kana katsiral ilmi jalilul qadri. Ibnu Syaudab adalah seorang yang sangat banyak ilmunya dan tinggi kedudukannya. Dipuji oleh Sufyan rahimahullah, kana Ibnu Syaudab min thiqati masyayikhina. Kata beliau, kata Sufyan rahimahullah, bahwasanya Ibnu Syaudab adalah min thiqati masyayikhina, dia adalah orang-orang thiqah dari syekh-syekh kami, dari guru-guru kami. Demikian pula Katsir Ibnu Walid menyatakan, bahkan kata beliau, kuntu idza raaitu Ibnu Syaudab dzakartu malaika. Aku kalau melihat Ibnu Syaudab, aku ingat malaikat. Ya tentunya bukan sama seperti malaikat, tapi karena salehnya, karena adabnya, karena ilmunya. Wa Ibn Ma'in wa Nasa'i dan lain-lainnya menganggap bahwa beliau thiqatun. Demikian pula Ibn Hibban memasukkan beliau dalam as-thiqat. Demikian barakallahu fikum. Wa Ibn Syaudab meriwayatkan dari Salamah Ibn Kahil. Salamah Ibn Kahil Ibn Husain Al-Hadrami Al-Kufi روى عن سعيد بن جبير والشعبي. نعم. Dan juga beliau Salamah bin Kahil bin Husain Al-Hadrami dikatakan kufiyun, orang Kufah, tabi'iyun thiqah, seorang tabi'i thiqah. Thabit. Berkat Ibnu Sa'ad, kana thiqatan kathir al-hadith. Beliau adalah seorang yang thiqah, terpercaya dan banyak hadisnya. Tufi rahimahullah pada tahun 121 Hijriah. Sedangkan yang berikutnya adalah Huzail Ibn Syarahbil Al-Audi yang meriwayatkan dari Talhah dan juga Ibn Mas'ud dan Nabi Musa al-Ash'ari dan lain-lainnya. Yang meriwayatkan dari beliau adalah Talhah ibn Musrif, ibn Musarrif, wa Abu Ishaq al-Subai'i dan lain-lainnya. Wa rawa lahu al-Bukhari. Dan Bukhari meriwayatkan riwayat-riwayat dari beliau. Artinya dianggap thiqah oleh Bukhari. Dalam kitab sahihnya. Di antaranya hadis yang diriwayatkan dari beliau adalah hadis tentang faraid. Berkata Ibn Sa'ad Al-Ajli, Al-Ajali, kana thiqatan, bahwa beliau juga thiqah, terpercaya. Juga yang disebutkan Muhammad Ibn Juhadah juga thiqah. Maka kata Syekh Rabi bahwa riwayatnya adalah thiqah, atau riwayatnya sahih dari thiqah an thiqah an thiqah dengan muttasil sanad. Dilihat dari tahun lahirnya dan tahun meninggalnya bahwa mereka bertemu. Wassahabah seperti Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan seperti itu dalam keadaan imma beliau mendapatkan dari Rasulullah SAW, wa imma beliau mendapatkan dari Nabi Rasulullah SAW secara makna. Artinya menunjukkan keutamaan Abu Bakar dari Nabi, kemudian disimpulkan. Qala laysa ala Umar min harajin an yaqula hadha. Kata Syekh Rabi', dan tidak ada haraj, tidak mengapa Umar menyatakan seperti itu, karena Rasulullah SAW mempersaksikan Abu Bakar dengan surga. Dan tidak ada orang-orang di akhir zaman alal ard selain mereka yang dipersaksikan dengan jannah. Wa faddalahu wa mayyaza ala hadhil ummah, dan Nabi mengistimewakannya, Nabi mengkhususkannya, sampai Nabi menyatakan kepada Aisyah, muri Abu Bakrin fal yusalli bin nas. Perintahkan Abu Bakar untuk sholat memimpin manusia. Ini sudah suatu keistimewaan yang sangat tinggi. Tidak ada seorang pun yang disuruh oleh Nabi untuk mewakilinya dalam mengimami sholat. Yang ternyata bukan hanya dalam mengimami sholat, dalam masalah-masalah muamalah, dalam masalah memutuskan satu keputusan-keputusan, ketika ada seorang yang datang kepada Nabi dan menyatakan, irji ilayna, kembalilah kepada kami tahun depan. Orang itu berkata, ya Rasulullah, bagaimana kalau aku tidak mendapati engkau? Kaifa? Kalau in lam ajiduk, kalau aku tidak mendapati kamu. Qala i'ti Abu Bakr. Datangilah Abu Bakar. Berarti mewakili juga dalam masalah-masalah yang seperti itu. Tidak dibeda-bedakan. Tidak seperti kata beberapa kelompok-kelompok sempalan, kelompok yang menyimpang, yang menyatakan Abu Bakar itu dalam masalah ibadah, imami salat. Tapi dalam masalah memimpin dan masalah mengatur, memutuskan, enggak pernah Abu Bakar jadikan sebagai wakil, sebagai pemimpin. Justru sekian banyak kejadian Allah SWT menyatakan, i'ti Abu Bakar, datangi Abu Bakar. Kalau enggak ada aku, datangi Abu Bakar. Berarti dalam masalah kepemimpinan, dalam masalah keputusan, dalam masalah salat, Rasulullah SAW mewakilkan Abu Bakar. Maka sungguh Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu ahakku bil wilayah wa ahakku bil khilafah. Sangat pantas untuk jadi khalifah, sangat pantas untuk menjadi pemimpin setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan itu diakui oleh semua para sahabat, apakah muhajirin ataupun ansar. Ketika ada perbedaan pendapat antara muhajirin dan ansar dalam masalah siapa yang memimpin, ketika Umar datang dan menyatakan Abu Bakar, semua terima, semua ridho, karena mereka semua kenal dengan Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu, kenal pujian Nabi, kenal bagaimana Nabi menyuruh untuk mewakilinya mengimami salat, kenal pula ketika Allah SWT menyuruh untuk mewakilinya ketika menemui manusia, ketika Rasulullah SAW memujinya, ketika Rasulullah SAW mengistimewakannya dan menjamin dengan jannah. Ini semua mereka dengar dan mereka tahu. Sehingga dikatakan tadi, kunna naqulu, walaupun riwayatnya dari Abdullah bin Umar, tapi kalimatnya tidak menyatakan aku, tidak. Tapi menyatakan kunna, kami para sahabat, mewakili para sahabat yang lainnya. Kunna naqulu wa rasulullahi hayyun. Kami berbicara dan Rasulullah SAW masih hidup. Bahwa sebaik-baik manusia setelah nabinya adalah Abu Bakar, thumma Umar, thumma Uthman. Ini barakallahu fikum, sampai Ali bin Abi Thalib sendiri ditanya oleh anaknya atau cucunya, wahai bapakku, siapa manusia yang terbaik setelah nabinya? Dijawab oleh Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar. Thumma man, kemudian siapa? Ini anaknya atau cucunya berharap bapaknya, tapi ternyata yang disebut Umar. Tapi summa man, Yang ketiga, anaknya tidak menyatakan summaman. Yang pertama, Abu Bakar ditanya summaman, kemudian siapa? Umar juga sudah masyhur, sudah ma'ruf. Maka dia khawatir kalau ditanya summaman pasti jawabnya Utsman. Maka dia katakan summa anta ya abati, apakah kemudian engkau wahai bapakku? Tidak, kata Ibnu Abi Thalib. Wa ma ana illa rajulun minal muslimin. Aku tidak lain kecuali seorang dari kalangan muslimin. Direbutkan riwayatnya dengan lafaz kata anaknya, aku khawatir kalau aku berkata summaman pasti jawabnya Utsman. Asyahid yang menjadi bukti barakallahu fikum adalah ucapan tadi, kalau aku tanya summaman pasti jawabnya Utsman. Tahu dari mana? Hah? Tahu dari mana anaknya kalau aku tanya summaman pasti jawabnya Utsman? Dari mana kira-kira? Dari keumuman di kalangan masyarakat, para sahabat semuanya mengatakan seperti itu. Abu Bakar, summa Umar, summa Utsman. Maka dia menginginkan yang ketiga itu bapaknya, sehingga menyatakan summa anta, kemudian engkau. Ternyata dia menyatakan wama ana illa rajulun minal muslimin. Ini tawadhu'nya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Sehingga kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwasanya sebaik-baik manusia setelah nabinya adalah Abu Bakar wa Umar. Pertama dan kedua. Ini ijma' la khilafa fiha. Ijma' enggak ada perselisihan sama sekali. Kemudian Utsman wa Ali. Bahasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kemudian Utsman wa Ali. Tidak mengatakan kemudian Utsman, kemudian Ali, tidak. Utsman wa Ali. Kenapa demikian barakallahu fikum? Karena ada khilafun yasir. Ada perselisihan sedikit, ada menyatakan kemudian Ali baru Utsman, ada menyatakan Utsman baru Ali. Walaupun tentunya beliau menyatakan seperti keumuman ahli sunnah bahwa yang rajih, yang benar, yang lebih sahih adalah berurutan dengan urutan khilafah. Karena mereka kata Nabi antum syuhadaullah, kalian saksi-saksi Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka para sahabat adalah saksi-saksi Allah, syuhada, dan mereka ketika sepakat dalam satu masalah maka niscaya itu adalah kebenaran. Apa ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam? La tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Umatku enggak akan sepakat di atas kesesatan. Artinya kalau para sahabat sepakat Abu Bakar, maka Abu Bakar yang terbaik. Sepakat Umar, maka itu yang terbaik. Kemudian Utsman, kemudian Ali. Maka ini urutan keutamaan mereka sesuai dengan urutan khilafah. Sampai ada yang sangat keras berpendapat, man lam yurabbi bi ashirin faqad adall. Atau dikatakan adallu min himari ahli. Siapa yang tidak mengempatkan Ali bin Abi Thalib, maka sungguh dia lebih sesat dari keledai piarannya. Ini barakallahu fikum. Tetapi untuk ilmiah kita katakan memang Abu Bakar wa Umar tidak ada perselisihan, tapi Utsman dan Ali ada perselisihan. Sehingga bagaimana urutan keutamaan? Abu Bakar kemudian Umar, kemudian Utsman wa Ali. Tetapi sudah kita katakan tadi yang lebih sahih dan lebih rajih adalah mengurutkan semuanya, yang ketiganya Utsman dan yang keempatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sehingga la haraj, enggak ada keberatan apa-apa. Enggak ada kejelekan apa-apa kalau Umar menyatakan seperti itu. Karena jelas imannya Abu Bakar di atas iman siapapun. Wa sahabah kanat aqidatuhum kulluhum anna afdal hadhihi al-umma ba'da nabiyyiha Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar thumma Umar thumma Utsman. Para sahabat akidah mereka seluruhnya menyatakan bahwasanya sebaik-baik ummah setelah nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Khana bin na'azakumullah. Ini barakallahu fikum, sudah kita bacakan hadisnya tadi. Apa yang dikatakan oleh Syekh Rabi ini adalah apa yang didapat atau yang apa yang diambil dari hadis tadi. Ada yang dengan lafaz kunna naqulu wa rasulullah hayyul. Ada pula dengan lafaz yang sedikit berbeda, afdalu ummatin nabiyyi ba'dahu, atau ada yang menyebutkan dengan lafaz yang sedikit berbeda, tapi semuanya sahih di dalam Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaih. An Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Berkata musannif, kemudian Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni al-musannif berkata, qala rahimahullah, sami'tu Abu Bakr Muhammad ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Zakaria al-Shaybani yaqulu sami'tu Yahya ibn Mansur al-Qadi yaqulu sami'tu Muhammad ibn Ishaq ibn Huzaimah. Disebutkan sanadnya dari gurunya Syekh al-Imam Abu Utsman As-Sabuni sampai kepada Ibn Huzaimah, yang sudah pernah kita bahas siapa beliau, seorang alim. Yaqul, kata beliau, aku mendengar Al-Husain ibn Harb. Husain ibn Harb ini saudaranya Ahmad ibn Harb. Ahmad ibn Harb adalah seorang zahid, seorang yang ahli zuhud, sampai dikatakan oleh beberapa kaum muslimin huwa ahadul abdal, salah satu dari al-abdal. Al-abdal itu awliya. Yaqul, berkata saudaranya Husain ibn Harb, ashhadu anna din Ahmad ibn Harb alladhi yadinu Allah bihi anna al-iman qawlun wa amal yazidu wa yanqus. Aku mempersaksikan bahwa agamanya Ahmad ibn Harb yang dia beragama kepada Allah dengannya adalah bahwa iman, ucapan dan perbuatan bertambah dan berkurang. Ini khonibun na'azakumullah, persaksian dari saudaranya kepada seorang az-zahid. Hadha syahadah min hadha ar-rajul li akhihi. Ini persaksian dari Husain ibn Harb kepada saudaranya, yaitu Ahmad ibn Harb. Biannahu yadinullah, bahwa beliau beragama kepada Allah dengan keyakinan bahwa iman qaulun wa amal. Iman yazidu wa yanqus. Biannal iman qaulun wa amal yazidu wa yanqus. Khana bin na'azakumullah. Kita baca sedikit siapa beliau. Ahmad ibn Harb rahimahullahu ta'ala. Qala Ahmad ibn Harb, nama lengkapnya Ahmad ibn Harb ibn Abdullah ibn Sahal ibn Fayruz. Kunyanya Abu Abdullah An-Nisaburi, dari Nisabur. Seorang imam, seorang yang zuhud. Syekh Nisabur, dijulukkan dengan syekhnya Nisabur. Kana min kibaril fuqaha, dia adalah termasuk fuqaha kibar di Nisabur. Dan bersama dengan itu, beliau adalah seorang al-ubbad, ahli ibadah. Terkenal ahli ibadahnya dan zuhudnya. Wa kana sahibu ghazwin wa jihad. Perhatikan, zuhudnya mereka para salaf selalu diiringi dengan jihad. Tidak seperti zuhudnya sufi-sufi hari ini yang selalu bertentangan dengan jihad. Kana sahibu ghazwin wa jihad. Beliau Ahmad ibn Harb ibn Abdullah An-Nisaburi, dia zahid, abid, tetapi juga sahibu ghazwin, yang selalu ikut berjihad fisabilillah. Wa mawa'id, dan juga seorang yang penasehat kalau berbicara mengena di hati, dan banyak yang terpengaruh dengan nasihat-nasihatnya, dengan pengaruh-pengaruh baik, sehingga kalau beliau menasehati sekian banyak orang yang hadir mendengarkannya. Dan juga sahibu musannafat, memiliki tulisan-tulisan, kitab-kitab. Sakana Nisabur, dia tinggal di Nisabur. Wa haddatha biha, dan menyampaikan hadis di Nisabur. Wartahala, kemudian dia rehlah, mengadakan perjalanan mencari ilmunya ke Baghdad, ke Kufah. Adapun guru-gurunya, beliau mendengar riwayat-riwayat dari Sufyan ibn Uyainah, dari Abu Dawud At-Tayalisi, dari Abdul Wahab ibn Atha wa tabaqatihim, dan juga yang sejajar atau yang seangkatan dengan mereka. Adapun murid-muridnya yang mengambil ilmu dari beliau, haddatsa anhu, yang meriwayatkan dari beliau adalah Ahmad ibn Al-Azhar wal Abbas ibn Hamzah wa Ahmad ibn Nasr al-Haffaz wa ghayru dan lain-lainnya. Walahu manakir walam yusrat. Di sini permasalahannya. Dia memiliki manakir, beberapa riwayat-riwayat yang munkar, tetapi lam yusrat. Tidak ditinggal oleh para ulama. Artinya tidak sampai kemudian hadisnya ditinggalkan. Dan makna munkar barakallahu fikum adalah riwayat yang bertentangan dengan riwayat yang lebih sahih. Dia meriwayatkan satu riwayat, tapi bertentangan dengan riwayat yang lebih sahih. Wa kana yuqal annahu min al-abdal. Saking terkenalnya kesolehan beliau, akhlak beliau, ibadah beliau, zuhudnya beliau, perjuangan beliau dan jihad beliau, sampai dikatakan huwa min al-abdal. Dia termasuk badal-badal, tingkatan sufi yang paling tinggi, tingkatan kewalian. Kalau tinggal sufi akan bingung kalian, karena ini istilah-istilah mereka, istilah sufi. Padahal beliau bukan sufi sama sekali. Tetapi orang-orang dari kalangan tasawuf sampai hari ini memuliakan beliau karena ibadahnya, karena zuhudnya yang sangat terkenal. Sehingga dikatakan huwa minal abdal, huwa minal abdal. Dia ini termasuk wali, wali badal. Maka dibawakan oleh Abu Uthman al-Sawbuni rahimahullah, wallahu ta'ala alam, hikmahnya adalah, wahai kaum sufi, wahai orang-orang yang menyimpang sesat, ketahuilah, bahwa tokohmu ini beriman dengan akidah bahwa iman yazidu wa yanqus. Iman itu qaulun wa amal. Ini tokoh yang kalian besarkan, ternyata akidahnya ahlu sunnah. Itu maksudnya. Sehingga dikatakan di sini, kata Syekh Rabi Hafizahullah, tapi tadi belum selesai riwayat hidupnya, sedikit lagi baru kembali kepada Syekh Rabi. Qala, dia menulis kitab Al-Arba'in dan juga menulis kitab Az-Zuhud, dan sangat pantas beliau menulis kitab Az-Zuhud karena memang beliau sudah mengamalkannya sebelum menulisnya. Dan juga menulis kitabul Manasik yang kata Az-Zahabi rahimahullah, kanat tantahiluhul karramiyah. Perhatikan ucapan Dahabi. Dan orang ini diikuti oleh karramiyah. Wa tu'azzimuhu, dan diagungkan, dibesarkan oleh aliran karramiyah. Kenapa? Karena al-karramiyah ini memiliki tokoh yaitu Muhammad ibn Karram, dan ternyata Muhammad ibn Karram ini muridnya Ahmad ibn Harb ibn Abdullah. Berarti Muhammad ibn Abdullah An-Nisabur ini, atau Ahmad ibn Harb ibn Abdullah An-Nisabur, adalah gurunya, tokohnya karramiyah. Tapi kata Zahabi rahimahullah, walakinnahu salim, catat ini, walakinnahu salimun fil i'tiqad, atau salimul i'tiqad, tetapi beliau bagus akidahnya, selamat akidahnya, tidak terbawa dengan penyimpangan karramiyah. Jadi jangan dianggap kalau dimuliakan, diagungkan oleh karramiyah berarti memiliki kesesatan karramiyah. Tidak sama sekali. Wasalimul i'tiqad, dia memiliki akidah yang lurus. Bihamdillah, alhamdulillah. Demikian kata Az-Zahabi. Dimuliakan oleh karramiyah, tetapi beliau akidahnya selamat, alhamdulillah. Tidak seperti mereka. Maka nasihat buat karramiyah dan nasihat buat mereka-mereka kaum sufiyah, ingatlah bahwa Ahmad ibn Harb An-Nisabur yang kalian agung-agungkan, yang kalian tokohkan, yang kalian anggap sebagai abdal, dia berakidah dengan akidah ahli sunnah bahwa iman qaulun wa amal, yazidu wa yanqus. Dan ini yang dimaksud oleh ucapan tadi atau riwayat tadi, aku bersaksi, kata saudaranya, aku bersaksi bahwasanya dina Ahmad ibn Harb alladhi yadinullah bihi, aku bersaksi bahwa agamanya Ahmad ibn Harb yang dia berkeyakinan dengannya dan beragama dengannya adalah bahwa iman qaulun wa amal, yazidu wa yanqus. Ini barakallahu fikum cukup sebagai hujjah buat mereka, karena mereka mengakui kemuliaannya, mengakui keagungannya, tetapi kenapa tidak mengambil akidahnya yang lurus? Kenapa tidak berpendapat dengan prinsip-prinsipnya yang merupakan prinsip-prinsip ahlu sunnah? Kembali kepada ucapan Syekh Rabi' hafizahullah. Kata Syekh Rabi', wa hadza aidan, ini juga kalau didengar oleh Haddadiyun, kembali ke zaman sekarang. Karena Haddadiyah aliran yang akhir-akhir ini muncul. Kalau mereka Haddadiyun mendengar ucapan ini, niscaya mereka akan menganggap ini juga Murji'ah. Kenapa? Karena Haddadiyun menganggap ini belum cukup. Harus ada kalimat berkurang-berkurang, hatta la yabqa minhu syai'. Berkurang-berkurang sampai tidak tersisa sedikit pun. Itu gulunya mereka. Fanasallah al-afiyah. Wa harbul haddadiyyati lil irja laysa an sidqin. Dan terlihat permusuhannya aliran Haddadiyah kepada Murji'ah. Hati-hati Murji'ah, bahaya Murji'ah, jauhi Murji'ah dan seterusnya. Laysa an sidqin. Itu tidak dari kejujuran. Bukan dengan keikhlasan. Innama an fujur. Permusuhannya terhadap Murji'ah, permusuhannya Haddadiyah, itu bukan dengan ikhlas, bukan dengan jujur, tetapi dengan kedustaan dan dengan kejahatan. Karena dituju bukan untuk memerangi Murji'ah, tetapi ingin menjatuhkan para ulama. Itu kejahatan mereka, Haddadiyun. Li'anna mas'alata harbihim li ahli sunnah kullihim qa'imah 'alal kadzib. Karena masalah mereka memerangi ahli sunnah dan para ulamanya itu ditegakkan di atas kedustaan dan fujur. Na'udzubillahi min syarrihim. Kita minta perlindungan kepada Allah dari kejahatan mereka. Wa natlaha an yarudda kaidahum fi nufurihim. Semoga Allah mengembalikan rencana busuk mereka kepada mereka sendiri. Wa an yuriha ahli sunnah. Semoga Allah mengistirahatkan ahli sunnah dari kejahatan-kejahatan mereka. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Naktafi bihadza barakallahu fikum. وجزاكم الله خيرا تفضل بارك الله فيكم سبحانك وبحمدك لا اله الا انت اشكرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.